saja lagi senyum manis bisik lirik. Tiada lagi kawan dia belai sayang. Lenyap sudah, musnah sudah harapan. Hancur sudah cinta suci di hujan yang berderai. Jangan sampai air mataku sudah, musnah sudah harapan. Hancur sudah cinta suci di gelombang. Datanglah, datanglah.